Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nadar Fika TV, di channel YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga. Nah, pada kali ini saya ingin sharing tentang 7 manfaat chiaseed bagi tubuh kita. Jadi, teman-teman yang sering buka JSF-nya Dr. Zaidul Akbar pasti udah tahu banget apa ini chiaseed. Dan ini kalau kata dokter itu adalah makanan super atau superfood. Dan ini adalah real food, jadi makanan untuk tubuh yang sangat baik dan menyehatkan. Jadi kalau kita lihat ya, bentuknya seperti biji selasih, tapi ini bukan biji selasih. Jadi chiaseed ini berasal dari Meksiko ya, jadi budidayanya dulu di Meksiko, cuman sekarang udah banyak masuk ke Indonesia, karena memang terkenal manfaatnya, kecil-kecil kaya manfaat ya. Nah, jadi ini kemarin saya beli 500 gram, dapatnya kurang lebih segini ya, itu harganya hanya 54.000, jadi kalau 1 kilonya itu harga 1 kilonya 99.000, tapi karena saya beli setengah kilo jadi dapat 54.000. Dan ini kita bisa sepuasnya untuk konsumsi, bisa sampai sebulan atau 2 bulan ya sebanyak ini. Karena ketika kita bikin makanan atau minuman kita hanya menggunakan sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Nah, ini dapatnya 1 sendok teh seperti ini. Nanti bisa kita buat minuman, campurkan dengan minuman ataupun kita bikin makanan dan juga jus. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu 7 manfaat dari chiaseed ini dan apa aja kandungan yang ada di dalam chiaseed sehingga membuat chiaseed ini dikatakan makanan super dan banyak manfaat, tonton sampai habis video ini dan jangan lupa bantu subscribe serta like dan komen ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke penjelasan tentang 7 manfaat chiaseed. Manfaat yang pertama, chiaseed mampu menurunkan berat badan. Chiaseed mempunyai kandungan serat yang memiliki fungsi untuk menyerap sejumlah besar air dan bisa mengembang di dalam perut sehingga membuat seseorang menjadi merasa kenyang lebih lama dan bekerja untuk memperlambat proses penyerapan makanan sehingga Anda bisa kenyang lebih lama setelah mengkonsumsi makanan. Yang kedua, dapat mengobati diabetes. Menurunkan gula darah, mengkonsumsi chiaseed bisa bermanfaat untuk mengontrol kestabilan kadar gula darah Anda. Chiaseed bekerja untuk mengurangi masalah retensi insulin di dalam tubuh. Hal ini penting untuk menghindari dan mengatasi masalah diabetes. Manfaat yang ketiga, chiaseed dapat menurunkan kolesterol. Chiaseed memiliki asam lemak omega-3 yang dapat menurunkan kolesterol dan mencegah datangnya penyakit jantung koroner. Lemak tak jenuh tunggal yang dimiliki chiaseed juga dapat menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Manfaat yang keempat, chiaseed sebagai anti kanker payudara. Chiaseed memiliki kemampuan dalam memerangi kanker karena chiaseed merupakan sumber asam alfa linolenik yang baik dan dapat membantu mencegah kanker payudara. Minyak biji chia juga ditemukan memiliki sifat anti kanker yang ternyata dapat mengurangi pertumbuhan tumor dan menghambat replikasi sel kanker. Manfaat yang kelima, chiaseed dapat mengobati susah tidur. Chiaseed tinggi akan triptofan yang memproduksi hormon penting untuk tidur, yaitu serotonin dan melatonin. Hormon-hormon ini tentunya dapat membantu tidur dan relaksasi dengan lebih baik. Menurut sebuah penelitian di Amerika, triptofan juga digunakan untuk mengobati banyak gangguan tidur. Jadi teman-teman yang susah tidur, boleh ya makan chiaseed. Manfaat yang keenam, chiaseed dapat menyehatkan tulang dan gigi. Chiaseed dapat memperbaiki kesehatan tulang dan dapat memperbaiki asupan kalsium karena kandungannya yang kaya akan kalsium. Biji chia juga kaya akan mangan yang juga penting untuk menjaga tulang dan gigi kuat dan fosfor, yaitu mineral yang terbukti dapat meningkatkan kesehatan tulang. Manfaat yang terakhir atau yang ketujuh, chiaseed dapat menyehatkan kulit. Omega 3 dalam chiaseed dapat membantu melindungi kulit dari radiasi sinar UV dan telah terbukti dapat mengurangi kekeringan dan peradangan pada kulit. Selain itu, chiaseed juga bertindak sebagai agen antiinflamasi yang dapat membantu mencegah kulit keriput ataupun kulit kendur. Nah, demikian 7 manfaat chiaseed bagi kesehatan tubuh. Jangan lupa bantu subscribe dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada Rafika TV.